kau coba untuk mengerti. Seharusnya aku tak lagi berarti. Terlalu lama menanti, terlalu lama begini. Tak usah berharap lagi, rasa itu telah pergi. Pernahkah dulu kau mencoba sadari? Pernahkah dirimu coba untuk memberi? Adakah sedikit rasa untuk berbagi? Hingga semua ini tak akan terjadi. Terlalu lama menanti, terlalu lama begini. Tak usah berharap lagi, rasa itu telah pergi. Cukup sudah kau berharap, bukan aku yang kini kau cari. Berharap lagi, rasa itu telah